الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan pada siang hari ini kita memasuki bab yang ke-7 yang masih menjelaskan tentang seputar hukum pernikahan, perceraian, dan yang semisalnya. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-bab as-sabi', bab yang ke-7 fil li'an, tentang al-li'an. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'riful li'an, permasalahan yang pertama tentang definisi al-li'an, apa yang dimaksud al-li'an. Wa dalilu masyru'iyyatihi, dan dalil tentang disyariatkannya al-li'an. Wa hikmatihi, dan apa hikmah dari disyariatkannya al-li'an tersebut. Yang pertama, ta'riful li'an, definisi al-li'an, al-li'anu lughatan مصدر لاعنة مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد. اللعان itu مصدر dari لاعنة يلاعن ملاعنة ولعانا. Yang asal katanya dari اللعن. اللعن artinya الطرد والإبعاد, mengusir dan menjauhkan. Jadi kalau disebut la'anahullah, Allah melaknatnya, itu maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala mengusirnya, mengeluarkannya dari rahmatnya. Orang yang mendapatkan rahmat, ini pengertian secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i yang dimaksud al-li'an, syahadatun muakkadatun bil aiman, yaitu persaksian-persaksian yang diperkuat dengan sumpah-sumpah, yang diperkuat dengan sumpah-sumpah. Maqrunatun billa'ni, yang digandengkan dengan laknat. Jadi persaksian itu disempurnakan dengan laknat. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu al-la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Persaksian salah seorang mereka, 4 kali persaksian untuk mempersaksikan bahwa dirinya jujur dalam persaksian tersebut. Yang kelima, dia mendoakan laknat Allah Subhanahu wa taala apabila dia termasuk orang berdusta. Dalam hal ini pihak suami. Jadi persaksian yang dikuatkan dengan sumpah lalu disertai dengan laknat. Laknat min jihati zauji. Laknat dari arah suami. Wabil ghadabi min jihati zaujah. Dan mendoakan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisah anna ghadab Allah 'alaiha in kana min as-sadiqin. Jadi pihak istri dia mempersaksikan menolak persaksian suaminya yang menuduhnya telah melakukan perbuatan zina. Dia melakukannya sebanyak 4 kali, kemudian yang kelima di mana dia mendoakan dirinya kemurkaan Allah, ghadib Allah 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya apabila suaminya termasuk di antara orang yang jujur dalam tuduhannya kepada istrinya bahwa istrinya telah berbuat selingkuh, telah berzina dengan yang lainnya. Qa'imatan maqama haddil qadfi fi haqqi zawji. Yang mana persaksian-persaksian ini yang dikuatkan dengan sumpah, yang disertai dengan doa la'nat, ini menduduki kedudukan haddul qadf. Menduduki kedudukan hukum al-qadf terhadap hak seorang suami. Terhadap hak seorang suami. Sebab asal hukumnya bahwa seseorang ketika melemparkan tuduhan kepada seorang wanita bahwa wanita itu telah berzina, maka yang wajib baginya mendatangkan bukti. Bayyinah. Bukti itu apa? Yang pertama, pengakuan wanita tersebut. Wanita ini mengatakan, iya, saya mengakui bahwa saya memang melakukan perbuatan itu. Nah, ini berarti i'tiraf, pengakuan. Apabila dia tidak mengaku, maka wajib bagi yang menuduh, melemparkan tuduhan, untuk mendatangkan 4 saksi. Sebagaimana kita ketahui, dalam hal menjatuhkan tuduhan kepada seorang yang melakukan perbuatan zina, dia harus mendatangkan 4 saksi. Apabila mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa mereka orang-orang berdusta. Fa illam ya'tu bisyuhada fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Apabila mereka tidak mendatangkan 4 saksi yang keseluruhannya melihat terjadinya perbuatan zina itu, maka mereka di sisi Allah dicatat sebagai para pendusta. Sehingga mereka berhak untuk mendapatkan hukuman al-qadz sebagai orang-orang yang menuduh tanpa bukti. Dan hukumannya adalah 80 kali cambukan. 80 kali cambukan. Dan mereka dianggap sebagai orang-orang yang fasik. Dan tidak lagi diterima persaksiannya. Ini bagi seseorang yang melemparkan tuduhan kepada seorang wanita secara umum. Nah, ada hukum khusus yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hubungan suami istri. Inilah yang disebut al-li'an. Suami misalnya dia melihat bahwa istrinya telah melakukan perbuatan zina dengan si fulan. Dia melihat. Untuk mendatangkan saksi yang lain, ya mungkin dia tidak sempat. Ya. Dan mungkin juga dia malu lah, itu istrinya sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang lain. Untuk meminta pengakuan istrinya, mungkin istrinya mengatakan, "Tidak, saya tidak melakukan." Sehingga tidak ada pengakuan. Dia mengingkari. Bagi suami diminta untuk mendatangkan bukti berupa saksi, 4 saksi, dan yang keempat bersamanya, yakni dari pihak suami ini, juga dia tidak mampu mendatangkannya. Mendatangkan 4 saksi itu hal yang berat. Keempat-empatnya melihat terjadinya perbuatan zina itu yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penegakan hukum rajam itu yang ada adalah pengakuan. Wanita Al-Ghamidiyah, Ma'iz bin Malik, semuanya datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam mengakui tentang perbuatan zina yang dia lakukan, sehingga ditetapkan hukum rajam. Jadi mendatangkan 4 saksi itu hal yang berat. Nah, sementara ini istrinya. Kalau dibiarkan demikian, dia yang mencari 4 saksi dia tidak punya, dia meminta pengakuan dari istrinya, istrinya juga mengingkari, ngeyel. Kalau dipertahankan pernikahan, maka dia merasa kehinaan itu ada di beban di pundaknya. Berat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dengan cara al-li'an. Li'an ini mengeluarkan dan menyelamatkan seorang suami dari mendapatkan hukum al-qadzf sebagai seorang yang menuduh tanpa mendatangkan bukti, tanpa mendatangkan saksi. Makanya di sini beliau mengatakan qa'imatan maqama haddil qadzfi, yang mana persaksian ini 4 kali dia mempersaksikan yang disertai dengan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima doa laknat. Ini menduduki kedudukan haddul qadzf sehingga dia tidak dihukum qadzf. Yang menuduh tanpa bukti 80 kecambukan dia selamat dari hukuman tersebut. Fi haqqiz zauji. Ini pada hak seorang suami. Selamat dia. Wa maqama haddiz zina fi haqqiz zaujati. Dan juga menduduki kedudukan hukum bahwa wanita tersebut telah melakukan perbuatan zina ini pada hak istri. Pada hak istri. Semestinya ketika suami menuduhnya lalu kemudian istri mengingkari, "Tidak, saya tidak melakukan." Bukti tidak dimiliki oleh suami. Maka dia pun menetapkan hukum li'an dengan bersaksi 4 kali dengan nama Allah, dan yang kelima disertai dengan laknat terhadap dirinya apabila dia berdusta. Maka pihak istri apabila dia tidak melakukan perbuatan yang sama, berarti dia apa? Dia benar-benar melakukannya. Maka dihukumi sebagai seorang wanita pezina. Ada hukum had, hukum pelaku zina. Tapi istrinya mengingkari dan dia siap membalas sumpah tersebut. Maka dia pun membuat persaksian 4 kali bahwa dia tidak melakukan. Yang kelima, dia mendoakan dirinya kemurkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya apabila suaminya jujur benar dengan tuduhannya tersebut. Dengan persaksian ini yang semestinya seorang wanita dihukum zina, dihukum hadduz zina, maka dia selamat. Dia selamat dari hukum hukum rajam, disebabkan karena dia pun telah mempersaksikan dan dia mendoakan dirinya kemurkan Allah kepadanya apabila tuduhan suaminya itu benar, sehingga pasti salah satu di antara keduanya ada yang jujur, ada yang dusta. Pasti salah satunya jujur, salah satunya ada yang berdusta. Apabila ucapan suaminya itu benar, jujur, berarti istrinya pasti berdusta. Apabila ternyata tuduhan suaminya itu tidak benar, maka berarti dia yang berdusta, istrinya yang benar. Siapapun di antara mereka yang berdusta, masing-masing akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terbebas dari hukum, dari hukum had. Suami terbebas dari hukum sebagai seorang khazif, selamat dari hukum cambuk. Demikian pula istri selamat dari hukum rajam, karena dia mengingkari dan dia juga melakukan di'an. Masing-masing selamat dari hukuman, tinggal menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghukumnya. Sehingga karena mereka telah menetapkan hukum li'an, mereka harus dipisah. Mereka harus dipisah dan tidak lagi diperbolehkan untuk rujuk, menyatukan kembali hubungan rumah tangga, tidak diperbolehkan. Disebabkan karena telah terjadi al-li'an, saling melaknat satu dengan yang lainnya. Maka inilah yang disebut al-li'an. وَسُمِّيَ اللِّعَانَ بِذَلِكَ. Dan disebut hukum ini al-li'an لِقَوْلِ الرَّجُلِ فِي الْخَامِسَةِ, karena ucapan seorang lelaki pada yang kelima, persaksian yang kelima, أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, bahwa la'nat Allah terhadapnya apabila dia berdusta. وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ لَا مَحَالَةٌ, dan pasti salah satu di antara keduanya apabila mereka telah menegakkan hukum li'an, pasti salah satu di antara keduanya berdusta, itu pasti, tidak mungkin tidak. Fayakunu mal'unan, maka yang berdusta dialah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyara ikhwan rahimakumullah, al-li'an inilah yang disyariatkan apabila terjadi sesuatu di tengah rumah tangga, perselingkuhan atau perbuatan mesum yang dilakukan. Maka ketika mereka tidak memiliki saksi dan tidak ada pengakuan, tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara al-li'an atau sumpah li'an. Inilah yang disyariatkan di dalam al-Islam. Jadi bukan sumpah pocong. Ini mengingkar, ini mengingkar, sudah kita sumpah pocong. Dibuat masing-masing jadi pocong. Tidak ada sumpah pocong itu. Nah, sumpah pocong, sumpah kuntilanak, sumpah gendruwo itu tidak ada semua. Nah, yang ada adalah al-li'an. Inilah yang ditetapkan dalam syariat. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. دليل مشروعية اللعان, دليل tentang disyariatkannya اللعان, يستدل على تشريع اللعان بقوله تعالى, dijadikan dalil tentang disyariatkannya اللعان firman Allah Subhanahu wa ta'ala, والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada istri-istri mereka dalam keadaan mereka tidak memiliki saksi-saksi kecuali diri-diri mereka, maka persaksian salah seorang dari mereka itu menduduki kedudukan 4 kali persaksian dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia telah jujur dengan ucapannya. Dan seterusnya dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur, والخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Ini menjelaskan tentang hukum al-li'an yang terjadi antara suami istri. Wa bi hadithi Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna rajulan min al-ansar jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala, berdasarkan hadith Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki dari kalangan Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu am kaifa yaf'al? Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seorang lelaki mendapati istrinya bersama lelaki yang lain? Seorang lelaki mendapati istrinya bersama lelaki yang lain, apa yang harus dia perbuat? Jelas kecemburuan itu muncul. Nah, apakah dia membunuhnya atau apa yang harus dia lakukan? Fa anzalallahu fi sya'nihi ma dzukira fil Qur'an min amril mutala'inain. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang keadaan orang ini apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang perkara dua orang yang saling melaknat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, qad qadallahu fika wa fi imra'atik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum terhadapmu dan terhadap istrimu. Qala fatala'ana fil masjid wa ana syahid. Kata Sahal bin Sa'ad, keduanya pun saling melaknat di masjid dan aku hadir dalam peristiwa itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fatala'ana wa ana ma'an nasi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya saling melaknat dan aku bersama dengan sekumpulan manusia yang lain. Ini menunjukkan bahwa banyak yang menyaksikan peristiwa itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa disyariatkannya melakukan al-mula'anah, saling melaknat antara suami istri apabila terjadi tuduhan salah satu di antara keduanya kepada yang lainnya dalam keadaan tidak ada bukti dan tidak ada pengakuan, maka tidak ada solusi yang lain kecuali al-li'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini ya ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.